khairan insyaallah. Taib, kita lanjutkan ya ikhwan. Dan kita telah menjelaskan sebagian tentang babul li'an. Apa kita sudah baca ikhwan? Hah? Belum. Nah. Qala al-muallifu rahimahullah hafizahullah ta'ala asy-syarhu. Qala Allahu 'azza wa jalla والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang hukum li'an yang terdapat dalam surat An-Nur, bahwa orang-orang, yakni para suami, yang menuduh, melemparkan tuduhan kepada istri-istri mereka, yang dimaksud adalah tuduhan zina, berbuat serong. Walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Dalam keadaan mereka tidak memiliki saksi-saksi. Atau mungkin memiliki saksi tapi tidak mencukupi. Sebab persaksian untuk menyaksikan seorang berbuat zina telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Alladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Apabila dia hanya mendatangkan seorang atau dua orang saksi atau 3 orang saksi, maka yang demikian tidak mencukupi. Sehingga hukum orang yang memberikan tuduhan tersebut dalam keadaan mereka tidak mendatangkan saksi, hukumnya adalah al-qadz. Mereka qadzifun. Fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada. Dicambuk sebanyak 80 kali lalu tidak diterima persaksian mereka. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Namun berbeda hukumnya apabila yang memberikan tuduhan tersebut adalah seorang suami kepada istrinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk membela diri dalam hal menjaga kehormatan keluarga dan memelihara keturunan. Sehingga hukum al-li'an ini faedahnya dan hikmahnya didapatkan oleh seorang suami. Karena dia mengkhawatirkan akan adanya sesuatu keraguan yang akan merusak tatanan kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka. Dalam keadaan dia tidak memiliki saksi, apabila dia memberikan tuduhan, khawatir dia dianggap sebagai kadzif karena dia tidak memiliki saksi. Naam. Apabila dia membiarkan hal tersebut sementara dia terus dalam keadaan keraguan terhadap istrinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukum yang khusus kepada seorang suami, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka persaksian salah seorang mereka itu adalah 4 kali persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar yang demikian itu menduduki kedudukan 4 saksi. Maka seorang suami tatkala dia telah melakukan tuduhan tersebut kepada istrinya, maka dia bersumpah sebanyak 4 kali. Wallah, kemudian dia mengisyaratkan pada istrinya tersebut dan menuduhnya melemparkan balai tuduhan. Dia mengucapkan itu sebanyak 4 kali. Innahu laminas sadiqin, bahwa dia adalah orang yang benar, orang yang jujur terhadap apa yang dia ucapkan dari tuduhan tersebut. Wal khamisatu, kemudian yang kelima yang diucapkan oleh seorang suami, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala kepada dia apabila dia berdusta. Ya, dia mengucapkan laknat tersebut padanya. Seperti misalnya dia mengatakan la'natullah alaihi in kuntu minal kadhibin. Berarti dia mengucapkan 5 kali, 4 kali persaksian dia dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian melemparkan tuduhan tersebut. Yang kelima, laknatullah terhadap dia apabila dia berdusta. Fa idza qadhafa ar-rajulu zawjatahu biz-zina, maka apabila seorang suami melemparkan tuduhan zina kepada istrinya, wajabatil mula'anatu fi ma bainahuma amama ulil amr. Naam. Maka wajib untuk saling melaknat terhadap keduanya di hadapan pemerintah. Ini syarat. Harus di hadapan sultan. Sebab al-li'an termasuk dalam tanfidhul hudud. Menegakkan hukum-hukum had. Hukum-hukum syar'i. Maka harus di hadapan pemerintah, penguasa dalam hal ini. Fayahlifu az-zawju 4 syahadatin billahi ala zinaha. Maka seorang suami bersumpah 4 kali persaksiannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Wal khamisatu yaqul, yang kelima dia mengucapkan la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin. Allah melaknatku apabila aku berdusta. Setelah seorang suami mengucapkan ini, maka tiba giliran istri untuk membela dirinya. Apabila dia mengingkari tuduhan dari suami tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kesempatan kepada dia untuk membela diri. Wa idra'u anha al-adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Wahia taruddu bi'arba'in mitliha. Maka sang istri pun membantah, menolak tuduhan itu. Ya, menolak tuduhan tersebut. Bahwa yang demikian tidak benar. Dan dia pun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kali sumpah. Ya. Ashhadu billah annahu kadhib fi mad'ah. Ashhadu billah annahu kadhib. Ashhadu billah annahu kadhib. 4 kali. Dia mengucapkan itu. Kemudian yang kelima, wal khamisatu, ya, ucapan yang kelima, ghadabullahi alaiha in kana minas sadiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia apabila suaminya itu jujur. Misalnya dia mengatakan ghadabullahi alayya in kana minas sadiqin, in kana ar-rajul minas sadiqin, apabila dia termasuk jujur dalam ucapannya. Maka dinamakanlah bab ini babul mula'anah, sebab masing-masing dari mereka mendoakan kejelekan atas mereka, siapa di antara mereka yang berdusta. Berupa la'nat, al-ghadab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang berdusta di antara mereka. Wa ala hadza jamahiru ahli al-ilm. Dan atas hal ini jumhur dari kalangan para ulama. Dan permasalahan ini wadih karena telah disebutkan nasnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Thumma yakunu al-firaqu al-abadi bainahuma. Kemudian setelah terjadinya al-li'an, maka perpisahan yang sifatnya selamanya di antara mereka berdua. Lima sahha fi sunani Abi Dawud wal Baihaqi. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan Al Baihaqi. Fa madati sunnatu ba'da an yufarraqa bainahuma thumma la yajtami'ani abadan. Bahwa telah ditetapkan sunnah, telah berlalu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dipisah di antara keduanya yang saling mengucapkan laknat, kemudian mereka berdua tidak akan berkumpul selama-lamanya. Ya, tidak akan berkumpul selama-lamanya. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Berarti ini menunjukkan hukum al-li'an lebih keras daripada talak bain. Talak bain masih memungkinkan bagi mereka untuk bertemu dengan syarat-syarat tertentu yang telah kita sebutkan dahulu. Akan tetapi al-li'an tidak terjadi pertemuan. Tidak diperbolehkan lagi di antara mereka berdua untuk kembali. Wa hadha madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa idza 'ada ar-rajulu fi qadhfi wa kadzdzaba nafsahu. Apabila seorang laki-laki, yakni sang suami tersebut, dia kembali dari tuduhannya. Setelah dia menuduh, lalu dia rujuk. Ana taraja'tu. Ana kembali. Ya, dan apa yang saya tuduhkan tadi tidak benar. Ya. Wa kadzdzaba nafsu, dia mendustakan dirinya. Nah, ini apa hukumnya? Padahal pada awalnya dia telah memberikan tuduhan itu. Dia telah menuduh istrinya melakukan hal tersebut. Setelah itu mulai timbul keraguan pada dia. Daripada dia akan berdoa berupa laknat terhadap dia apabila dia berdusta, itu yang dia khawatirkan. Jangan-jangan dia yang salah. Dia yang keliru. Nah, dan tidak benar apa yang dia tuduhkan tersebut. Akan tapi dia hanya berprasangka misalnya. Nah. Maka dalam hal ini, kata beliau, fa'innahu yujladu haddal qadfi 80 jaldah. Maka sang suami, tatkala dia ya merujuk kembali apa yang telah dia ucapkan, dia cabut kembali, maka dia terhukum sebagai qadhif. Orang yang telah melemparkan tuduhan tanpa bayyinah, tanpa ada bukti. Maka dia pun dicambuk ya sebagaimana hukuman sebagai orang yang qadhif yang melemparkan tuduhan tersebut tanpa bukti sebanyak 80 kali cambukan. Sebanyak 80 kali cambukan. Fa'an ibn Abbas anna Hilal ibn Umayyah. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas bahwa Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu bi syarik bin Sahma. Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berbuat serong dengan Syarik bin Sahma. Dan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Ya, maka Nabi sallallahu mengatakan Hilal bin Umayyah, kamu punya dua pilihan. Apakah kamu menegakkan bayyinah, ada bukti? Ya. Atau kalau kamu tidak memiliki bukti, maka haddun fi dhahrik. Maka kamu dikenakan hukum had, yaitu cambuk yang akan ditegakkan padamu pada punggungmu. Yang menunjukkan bahwa apabila dia tidak menegakkan bayyinah, dia tidak mendatangkan bukti, maka dia qadhif. Walaupun itu kepada istrinya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wabihi yakulu jumhuru ahli ilm. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Kasyafi'i wa Malik wa Ahmad wa gairihim. Seperti al-imam Syafi'i, al-imam Malik, Ahmad dan selain mereka. Naam. Ini hukum seorang suami. Apabila dia telah terlanjur mengucapkan tuduhan kemudian dia mencabut kembali. Maka dia telah dianggap sebagai seorang qadhif. Wa ammal mar'ah. Nah, bagaimana dengan wanita? Ya, bagaimana dengan wanita? Keadaan dia. Tatkala sang suami melemparkan tuduhan zina kepadanya. Kalau dia menolak untuk li'an misalnya. Ya, apa yang harus ditegakkan pada wanita ini? Falaha halan, maka ada dua keadaan. Ada dua keadaan dari wanita tersebut. Tatkala suaminya menuduhnya sebagai orang yang telah berbuat zina. Yang pertama, idza tarafat bizina wa annama yaquluhu az-zawju sahih. Apabila dia mengakui, betul. Apa yang dituduhkan oleh suamiku terhadap diriku adalah benar, kata dia. Dan dia mengakui itu. Bahwa dia telah berbuat serong. Tanpa ada paksaan, tanpa ada ikrah. Dan dia mengucapkannya dalam keadaan sadar. Dia akui itu. Fa innaha turjamu haddazani. Maka dia dalam hal ini, karena dia telah mengakui, maka dia pun dirajam. Ya, sebagaimana had. Hukuman orang yang berzina, idza kanat muhsanan madkhulan biha. Apabila dia dalam keadaan muhsan, yakni yang telah menikah dan telah disetubuhi oleh suaminya. Dan telah disetubuhi. Naam. Wa idza kana qabla ad-dukhuli fatujlat. Namun apabila telah terjadi pernikahan tapi suaminya belum pernah bergaul dengannya. Belum terjadi dukhul. Belum terjadi al-jima' antara keduanya. Kata beliau, maka dijald. Maka dicambuk. Maka hukumnya dicambuk karena dianggap belum muhsan. Sebab syarat daripada seorang yang telah muhsan, baik laki-laki maupun wanita, apabila dia telah menikah dan telah terjadi al-jima' di antara keduanya. Menurut madhab jumhur dari kalangan para ulama. Wa hadha madhabu jumhuri ahli al-ilm. Dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan para ulama. Naam. Wa amma idha rafadat al-i'tirafa wal-li'an. Nah sekarang bagian yang kedua. Kalau yang pertama jelas, dia telah mengakui. Maka, sampai hukum tersebut kepada penguasa, maka penguasa tersebut menegakkan hukum rajam kepada sang istri. Sebabkan karena pengakuannya tersebut. Nah sekarang, tatkala suaminya melemparkan tuduhan itu kepada dia, dan dia menolak. Tidak benar. Bohong apa yang dikatakan oleh suamiku. Dan dia tidak mau mengakui. Berarti, apabila dia menolak tuduhan suaminya, maka tidak ada jalan lain kecuali apa, ikhwan? Al-li'an, iya kan? Tidak ada jalan lain kecuali li'an. Suami menuduh, sang istri menyanggah, dan membantah, dan tidak mau mengakui perbuatannya. Mendustakan perkataan suaminya. Tidak ada jalan lain kecuali al-li'an. Saling melaknat. Setelah dihadapkan kepada penguasa untuk ditegakkan hukuman li'an, ternyata sang istri mengatakan, saya tidak mau. Saya tidak siap untuk melakukan li'an. Nah ini. Dia tidak mau mengakui, dia mendustakan perkataan suaminya, dan juga dia menolak untuk li'an. Apa yang harus dilakukan? Ya, kata beliau, wa amma idza rafadat al-i'tiraf wal-li'an. Adapun apabila dia menolak untuk mengakui itu dan juga menolak untuk melakukan al-li'an, fa innaha tuhaddu. Maka dalam hal ini hukumnya sama apabila dia mengakui. Ya. Tatkala dia menolak al-li'an menunjukkan bahwa ada sisi kebenaran dari apa yang dikatakan oleh sang suami. Kalau memang tidak benar, kenapa dia takut untuk melakukan li'an? Kalau dia merasa dirinya berada di atas kebenaran, maka dia siap untuk melakukan itu. Tapi dia tidak siap. Dan dia tidak mau melakukan itu. Maka dianggap bahwa dia i'tiraf. Mengakui berarti. Ya. Maka kata beliau, fa'innaha tuhaddu. Sehingga dalam hal ini, maka dia pun dihukum. Ditegakkan hukuman pada dia. Kama huwa madhhabu jumhuri ahli al-ilm. Sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Sebab suami telah bersumpah. Dia telah mengucapkan 4 kali. Ashhadu billah annaha zanat. Ashhadu billah annaha zanat bifulan. Ya. Telah dia ucapkan itu. Dan telah dia tuduhkan itu kepada istrinya. Tapi istrinya enggan untuk melakukan li'an. Nah, berarti kembali kepada hukum asal dari tuduhan seorang suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah in kana minas shadiqin. Ya. Persaksiannya, maka dia mengucapkan 4 kali saksi agar menduduki kedudukan 4 saksi. Dalam hal menuduh seorang melakukan perzinahan. Naam. Ini pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Wa qala Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah mengatakan innaha la tuhaddu hatta tula'in. Bahwa wanita tersebut tidak ditegakkan kepadanya hukum had sampai dia pun menjawab tantangan mula'anah itu. Was sahihu madhhabul jumhur, namun yang sahih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Lianna syahadat az-zawji lam tuhsab 4 syahadatin illa wa qad wajaba biha ma yajibu bisyuhudil 4. Karena persaksian suami, ya, tidaklah terhitung 4 kali dia bersaksi melainkan telah wajib dari 4 kali persaksiannya itu sebagaimana apa yang wajib tatkala ada 4 saksi yang melihatnya. Jadi 4 kali persaksian seorang suami, kedudukannya sama dengan 4 saksi yang menuduh seorang wanita melakukan perzinahan. Tatkala tidak dibantah oleh sang istri dan tidak siap untuk melakukan li'an, maka berjumhur dari kalangan para ulama mengatakan wanita tersebut dianggap bahwa dia telah melakukannya. Sehingga dia ditegakkan padanya hukum had. Wa amma anna li'ana la yakunu illa bihuduri ahli al-amri was sultan. Adapun bahwa pelaksanaan al-li'an itu antara suami dan istri itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehadiran pemerintah, penguasa setempat. Fa hadza la khilafa fih wa hum ahlul amr. Dan ini tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama sebab merekalah yang berhak untuk menegakkan had. Wa tanfidzul hududi biyadihim, dan pelaksanaan hukum-hukum had tersebut adalah di tangan mereka. Merekalah yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut, bukan kepada setiap rakyatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan kitabun nikah dari kitab ini, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan ke kitabul buyu', kitab yang menjelaskan tentang hukum jual beli. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna. تفضلوا حفظكم الله.